Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab hadithus Saqifah, peristiwa Saqifah. Saqifah di sini merujuk pada Saqifah Bani Sa'idah, bangsal milik Bani Sa'idah yang digunakan untuk berkumpul. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Para sahabat mereka bermusyawarah untuk menunjuk pengganti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan kepemimpinan, memimpin umat Islam dan mengatur segala urusan berkaitan dengan mereka. Diterangkan oleh penulis, saat itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar berada di satu tempat, dan orang-orang Ansor berada di tempat yang lain, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah bersama dengan Sa'ad bin Ubadah. Mereka masing-masing bermusyawarah untuk menunjuk siapa pengganti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ di antara sebab kisah ini disampaikan, karena waktu itu sahabat Umar mendapatkan laporan ada beberapa orang yang mempertanyakan tentang kekhilafahan sahabat Abu Bakar dan menganggapnya sebagai sebuah peristiwa yang kebetulan yang kemudian disepakati. Sahabat Umar tidak terima dengan ucapan itu. Beliau pun ingin menyampaikan kronologi sesungguhnya ditunjuknya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah banyak sekali qarinah-qarinah yang sangat kuat, apalagi detik-detik hendak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarinah itu semakin menguat bahwasanya kepemimpinan setelah beliau mengarah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun kondisi dan keadaan saat itu tidak mendukung untuk langsung menunjuk beliau. Ada proses terlebih dahulu yang kemudian setelah itu mereka sepakat untuk membaiat sahabat Abu Bakar. Saat itu sahabat Umar beliau khutbah pada hari Jumat dan beliau naik ke atas mimbar dan beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan untuk mengklarifikasi ucapan yang tadi disebutkan, sekaligus untuk menjelaskan bagaimanakah kekhilafahan itu ada pada sahabat Abu Bakar. Terakhir kita baca sampai mukaddimah khutbahnya sahabat Umar. Qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan ucapan sahabat Umar. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Wa anzala alaihi al-kitab, dan menurunkan untuk beliau kitab sucinya. Bakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi. Di antara hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah ayat rajam. Faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami sempat membaca ayat itu, kami menghafalnya dan kami memahaminya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat itu. Beliau menegakkan hukum rajam dan kami pun juga melakukan hal yang sama sepeninggal beliau. Fa'aksha in talabin nasi zamanun ayyakula qailun. Saya khawatir di kemudian hari ada orang yang mengatakan, wallahi ma najidu ayat rajmi fi kitabillah. Demi Allah, kami tidak mendapati ayat rajam dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin qad anzalah Allah. Sehingga dia pun menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillah haqqun ala man zana. Rajam dalam Al-Quran adalah hukum yang telah ditetapkan bagi mereka yang terjatuh dalam tindakan perzinahan. Idza uhsina min ar-rijali wan nisa', apabila pelakunya telah menikah sebelumnya, baik laki-laki atau perempuan. Idza qamatil bayyinah aw kana al-hablu aw al-i'tiraf, apabila bukti telah ditegakkan atau ada kehamilan yang janggal atau adanya pengakuan dari pihak pelaku. Yakni sebelumnya beliau menyampaikan sebagai mukaddimah sebelum menyebutkan inti dari apa yang ingin beliau sampaikan, bahwasanya dalam Al-Quran itu dulu pernah turun ayat tentang rajam, sempat dibaca oleh para sahabat saat itu, mereka menghafalnya dan memahami isinya dan sudah diamalkan. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ada yang mengatakan ayat rajam saat itu berbunyi, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Seseorang laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajam keduanya sampai mati, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sempat ada di dalam Al-Quran, kemudian lafaz ayatnya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Sahabat Umar menekankan bahwasanya rajam itu hukum yang sudah ditetapkan dan ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kemudian suatu saat nanti ada orang yang kemudian berdalih tidak adanya ayat rajam di dalam Al-Quran kemudian menolak hukum rajam. Itu menunjukkan dia tidak paham sejarah. Ini beliau memakai kiasan. Sama seperti kekhilafahan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, kekhilafannya itu bukan kebetulan, bukan keterpaksaan, tapi sudah kesepakatan kita semua dengan proses yang ada. Maka jangan sampai intola bin nasi zamanun, ketika suatu saat nanti ada yang kemudian menyanggah kepemimpinan beliau. Ya. Ada yang kemudian menolak kepemimpinan beliau. Fayadillu. Nanti jadinya akan menyimpang dan sesat. Meragukan sosok sahabat Abu Bakar. Barakallahu fiik. Dan ini ya ikhwah, terkait dengan ayat rajam dimasukkan oleh para ulama ahli usul, termasuk dalam bab an-nashu. Ya, nashu. Dan itu masuk pada jenis nashu resmi dunal hukmi. Dihapusnya lafad, tapi hukum tetap berlaku. Dalam Al-Quran, ayat rajam sudah tidak ada. Tapi hukumnya tetap berlaku. Adapun hukum rajam dalam sunnah, fahadith wala haraj, masih ada dan terus dibaca. Thumma inna qad kunna naqra fima naqra minal kitab. Kemudian, di antara ayat yang kami baca dari Al-Quran, atau Alkitab di sini bisa diartikan Al-Quran, bisa diartikan yang lain. La targhabu an abaikum fa innahu kufrun bikum au kufrun lakum au an targhabu an abaikum. Kalian jangan membenci nenek moyang kalian. Itu termasuk tindakan kekufuran. Kalian membenci orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kalian. Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la tutruni kama utriya Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalian jangan memposisikan diriku seperti Nabi Isa bin Maryam diposisikan, yakni orang-orang yang gulu terhadap Nabi Isa, mereka menuhankan Nabi Isa. Beliau mengatakan, la tutruni, jangan memposisikan saya melebihi batasan saya. Saya adalah hamba Allah. Maka katakan, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Thumma innahu qad balagani anna fulanan qal, lau qad mata Umar ibn al-Khattab, laqad bayatu fulanan. Kemudian sampai kepadaku berita, ada seseorang yang mengatakan, nanti kalau sahabat Umar meninggal, kami akan membaiat si fulan. Fala yaghtaranna mru'un yaqul inna bai'ata Abi Bakrin kanat faltatan fadammat. Jangan sampai salah seorang dari kalian yang tertipu dengan ucapan seseorang yang mengatakan sesungguhnya bai'at Abu Bakar itu kebetulan yang kemudian disepakati. Jadi sahabat Umar enggak terima kalau sampai ada orang yang menyatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar dibaiat itu faltah. Faltah itu kecolongan, ya. Kecolongan atau kebetulan, ya. Kebetulan saja sahabat Abu Bakar itu dibaiat yang kemudian disepakati. Beliau mengatakan la yaghtaranna, jangan tertipu dengan omongan semacam ini. Ala wa innaha wallah qad kanat kadzalik. Ketahuilah demi Allah, kekhilafahan Abu Bakar telah ditentukan. Illa anna Allah waqa syarraha, dan Allah menjaga kejelekan pada peristiwa itu. Wa laysa fikum man tanqati'ul a'naqu ilayh mislu Abi Bakrin. Tidak ada di antara kalian yang sama seperti sahabat Abu Bakar. Tanqati'ul a'naqu ilayh itu leher, sesuatu yang sampai kepada leher. Yakni enggak ada satupun orang yang hidup yang sama seperti Abu Bakar. Dan kalau kalian mau mukabalah, muazanah, mau membandingkan diri kalian dengan Abu Bakar, keliru. Ya, Abu Bakar itu enggak ada tandingannya. Beliau itu orang terbaik setelah nabinya. Nabi kita, nabi terbaik setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar terbaik setelah nabinya. Jadi bisa dikatakan Abu Bakar ini afdalul umam, adalah manusia paling utama di atas semua umat yang ada selain Nabi dan Rasul. Kedudukan beliau itu siddiq, di atasnya syuhada, di atasnya solihin, bukan kaleng-kaleng. Jangan kalian bandingkan diri kalian dengan Abu Bakar. Kalau kalian mempertanyakan kekhilafahan beliau karena sosok beliau, ngawur berarti kalian. Berarti kalian tidak kenal siapa beliau. Gak ada satupun orang yang hidup di dunia misla Abi Bakrin, yang bisa setara dengan sahabat Abu Bakar. Faman bayya'a rajulan min ghairi masyuratil muslimin fa innahu la bay'ata lahu huwa wala alladhi bay'ahu taghratan ay yuqtala. Barang siapa yang membayat seseorang tanpa adanya musyawarah dari kaum muslimin, maka tidak sah bayatnya, tidak pula yang membayatnya. Taghratan ay yuqtala, dan itu menjadi celah untuk dibunuhnya dua orang itu. Yakni kalau sampai ada orang yang dibaiat, kemudian ada lagi yang dibaiat. Yang satu dibaiat dengan kesepakatan dan musyawarah orang-orang yang ahli. Kemudian yang satunya tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin untuk menandingi, maka tidak sah baiat untuk yang kedua. Dan dikhawatirkan akan dihalalkan darahnya. Paham ya? Innahu kana min khabarina hina tawaffallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Di antara kronologi yang kami saksikan saat itu, sekarang beliau mulai bercerita sebab musabab sahabat Abu Bakar dibaiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal ansar khalafuna. Sahabat Ansar saat itu mereka tidak sejalan dengan kami. Fajatama'u bi asrafihim fi saqifati Bani Sa'idah. Mereka berkumpul dengan tokoh-tokoh mereka di bangsal Bani Sa'idah. Jadi saat Nabi meninggal, orang Ansar mereka membuat pertemuan sendiri, tidak ngajak kami. Wa takhallafa 'anna Ali ibnu Abi Thalib wa Zubair ibnu al-Awwam wa man ma'ahuma. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Zubair ibnu al-Awwam dan yang ada bersama dengan beliau berdua, takhallafa 'anna. Mereka tertinggal, yakni tidak ikut dengan kami saat itu, ada urusan yang lain. Wajtama'al muhajirun ila Abi Bakrin. Sementara sahabat muhajirun, mereka berkumpul dengan sahabat Abu Bakar. Jadi kondisi saat itu enggak di satu tempat, enggak berkumpul. Sahabat Ansar di tempat sendiri, orang muhajirin di tempat sendiri bersama Abu Bakar, sahabat Ali dan para sahabat yang lain di tempat yang lain karena ada satu urusan. Kalau enggak salah, sahabat Ali dengan yang lainnya berada di kediaman Nabi, sedang mengurus tentang jenazahnya Nabi. Faqultu li Abi Bakrin, maka saya berkata kepada Abu Bakar, yakni Umar, intalik bina ila ikhwanina haula'i minal ansar. Ayo kita temui teman-teman kita dari Ansar. Apa yang mereka rembukan sekarang? Fantalakna na ummuhum hatta laqina minhum rajulani salihan. Kami pun berangkat untuk menemui orang-orang Ansar hingga ada dua orang saleh dari mereka yang bertemu dengan kami. Dua orang itu adalah Uaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi. Ya. Uaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi. Fadzakara lana ma tamala'a 'alaihi al-qaum. Dua orang ini menyampaikan kepada kami apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Ansar. Jadi sahabat Umar dan Abu Bakar mendatangi orang Ansar. Di tengah jalan ketemu sama dua orang ini. Kemudian dua orang ini menyampaikan kepada sahabat Umar dan Abu Bakar apa yang sedang diperbincangkan, yang sedang dimusyawarahkan oleh orang Ansar. Wa qala lana, keduanya mengatakan kepada kami, aina turidun ya ma'asyiral muhajirin? Kalian mau kemana wahai sahabat muhajirin? Qulna nuridu ikhwanana haula'i minal ansar. Kami pun menjawab, kami ingin ketemu sama teman-teman kami dari Ansar. Faqala la 'alaikum alla taqrabuhum ya ma'syaral muhajirin. Uqdu amrakum. Keduanya mengatakan kepada kalian, tidak ada perlunya kalian ketemu dengan mereka wahai sahabat muhajirin. Uqdu amrakum. Kalian musyawarah saja di antara kalian. Yani orang Ansar mereka sedang rapat. Kalian jangan ketemu mereka. Mereka sedang sibuk. Kalau kalian ingin meluruskan urusan ini, kalian musyawarah sendiri antar kalian. Qala qultu, sahabat Umar mengatakan, wallah lana'tiyannahum. Tidak, demi Allah, kami akan tetap mendatangi mereka. Ini urusan besar. Tidak bisa satu pihak. Khawatir kita nanti berpecah belah. Ya, kita harus mendatangi teman-teman kami. Pantolakna, kami pun berangkat. Hatta atainahum fi saqifah Bani Sa'idah. Hingga kami mendatangi mereka di bangsal Bani Sa'idah. Faidha baina zahranaihim rajulun muzammal. Ternyata di tengah-tengah orang Ansar ada seseorang yang memakai selimut. Ya, jadi duduk kemudian pakai selimut. Ditutupi badannya pakai selimut. Faqultu man hadha? Saya bertanya, yakni Umar tanya, siapa ini? Qalu Sa'd bin Ubadah. Orang ini Sa'd bin Ubadah. Qultu malah? Saya bertanya lagi, kenapa dia? Kok selimutan? Qalu waji'. Mereka mengatakan lagi sakit, enggak enak badan. Falamma jalasna tashahhad khatibuhum. Ketika kami sudah duduk bersama dengan orang-orang Ansar, salah satu dari juru bicara mereka menyampaikan pidatonya. Fa'na 'ala Allahi 'azza wa jalla bima huwa lahu ahlun. Orang ini memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaddimah pidatonya. Tsummaqal, kemudian mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu. Fanahnu ansarullah wa katibatul Islam. Kami adalah pembela agama Allah dan pasukan-pasukan Islam. Wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtun minna. Dan kalian wahai sahabat muhajirin termasuk golongan kami. Wa qad daffat dafatun min qaumikum. Dan ada satu kaum dari kalian yang berjalan. Qala wa idahum yuridun ayyahtazuna min aslina wa yaghtasibuna al-amra. Kaum tersebut ingin untuk menguasai daerah kami dan mengambil urusan kami. Yakni juru bicara ini menyampaikan kepada sahabat muhajirin. kami adalah sahabat Rasul, kami juga pembela agama Allah, pasukannya Allah, kami juga berjuang sama seperti kalian. Dan kalian adalah teman-teman kami. Cuma saat ini kami sedang kurang pas, ada di antara kalian yang sedang jalan sendiri. Dan kayaknya punya rencana ingin mengusir kami dari kampung halaman kami. Falamma sakat aratu an atakallam. Waqad zawartu fi nafsi maqalatan qad a'jabatni. Uridu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakrin. Wa kuntu udari minnu ba'dal had. Ketika juru bicara ini sudah selesai menyampaikan apa yang dia inginkan, saya ingin bicara saat itu. Jadi sahabat Umar ingin langsung menimpali omongannya, dan saya sudah membuat dan menyusun kalimat dalam diri saya yang insya Allah kalimat ini sudah pas. Saya ingin menyampaikannya sebagai bentuk mukaddimah sebelum sahabat Abu Bakar berbicara. Waqad udari minhu ba'dal had. Dan saya sedikit membujuk sahabat Abu Bakar pada sebagian urusannya. Ya, ini sahabat Umar saat itu ingin menjadi juru bicara juga. Pengen mewakili sahabat Muhajirin yang lain, terkhusus ingin mewakili sahabat Abu Bakar. Beliau ingin bicara juga. Dan beliau sudah menyusun kalimat yang tepat, yang pas untuk disampaikan kepada orang Ansor. Dan sahabat Umar ngasih kode sama sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, saya tak ngomong ya. Faqala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar mengatakan, ala rislik ya Umar. Tenang, si tenang. Kamu jangan bicara dulu, wahai Umar. Fakarahtu an a'siyah. Sahabat Umar, saya mengatakan, saya enggak suka untuk cekcok dengan beliau. Yakni saya nuruti omongan beliau. Jadi Umar ngasih kudi sama sahabat Abu Bakar, pengin ngomong. Sahabat Abu Bakar menahan, ala rislik ya Umar. Si tenang, santai dulu ya. Umar pun langsung, oh ya, siap ya, enggak jadi ngomong. Fatakallam bahwa kana a'lam minni wa ahkam wa ahlam wa awqar. Ternyata sahabat Abu Bakar sendiri yang langsung berbicara, dan beliau orang yang lebih alim daripada saya, lebih bijaksana, lebih santun, dan otomatis lebih bertakwa daripada saya. Fa wallah ma taraka min kalimatin a'jabatni min tazwiri illa qalaha fi badihati au afdal hatta sakat. Dan demi Allah, ternyata sahabat Abu Bakar ketika berbicara persis seperti rangkaian kata-kata yang sedang saya susun, bahkan lebih afdol daripada rencana saya. Beliau pun menyampaikan sampai selesai. Ya. Wih, ternyata sahabat Abu Bakar sudah merencanakan jauh sebelumnya, bahkan qalaha fi badihati, ya, menyampaikannya secara spontan tanpa disusun dulu. Kalau Umar tadi kan dari jauh-jauh ketika jubirnya ngomong, beliau sudah nyusun. Saya mau ngomong apa ini, biar pas, biar tidak menimbulkan fitnah, biar tidak menimbulkan kegaduhan. Disusun dulu sama beliau. Nah, ketika sudah pas, mantap, ngomong sama sahabat Abu Bakar. Mau ngomong ini, saya tak nimpali, saya tak bicara dulu. Abu Bakar menahan, ala rislik. Si, tenang, tenang. Sahabat Umar manut, ya sudah, beliau diam. Ternyata sahabat Abu Bakar yang ngomong. Dan ketika ngomong, subhanallah, lebih afdol, lebih bagus, lebih tertata, lebih bijak, lebih mantap daripada apa yang saya bayangkan. Faqala, sahabat Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fama zakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlun. Wahai teman-temanku sahabat Ansar, kebaikan kalian yang kalian sebutkan memang kalian pantas untuk menyandangnya. Memang kalian orang baik, kalian adalah pejuang Allah, kalian adalah sahabat Rasul sallallahu. Walan ta'rif al-Arab hadal amra illa li hadal hayy min Quraisy. Tapi ingat, urusan kepemimpinan, bangsa Arab tidak mengetahui kepemimpinan itu kecuali dari orang-orang Quraisy. Yakni sejak zaman, ya, sejak zaman mundu ahdin qadim, sejak zaman dulu orang Arab itu kalau urusan kepemimpinan mereka selalu merujuk kepada bangsa Quraisy. Dan itu sangat-sangat nampak bagaimanakah orang-orang Quraisy menguasai kota Mekah yang itu merupakan kota suci dan kota istimewanya semua bangsa Arab. Dan semua bangsa Arab, hatta orang-orang yang ada di Yathrib, bahkan orang Aus dan Khazraj yang notabene mereka adalah sahabat Ansar, mereka juga manut dengan peraturan orang-orang Quraisy. Ya apa enggak? Bahkan sebelum Rasul merubah manasik haji, di sana itu ada ritual, yang ritual itu tidak boleh dilakukan sampai tokoh-tokoh Quraisy ini muncul di publik dulu. Jadi memang dari dulu orang Quraisy itulah yang memimpin bangsa Arab. Dari dulu memang urusan-urusan terkait dengan bangsa Arab itu rujuknya kepada orang Quraisy karena melihat nenek-nenek moyang mereka. Jadi sahabat Abu Bakar ingin memahamkan kepada sahabat Ansor, urusan kebaikan fa antum lahu ahlun. Kalian memang orang baik. Kami tidak menyangkalnya. Kalian sahabat Rasul? Iya. Kalian adalah katibatul Islam? Na'am. Kalian adalah Ansarullah? Iya. Kami sepakat. Tapi sekarang urusannya bukan terkait dengan fadilah itu. Urusannya adalah tentang kepemimpinan sepeninggal Nabi kita. Perlu diingat, terkait dengan kepemimpinan bangsa Arab, itu memang sudah sejak masa lalu itu dipegang oleh orang-orang Quraisy. Heboh nanti kalau seandainya kepemimpinan itu bukan dari mereka. Itu namanya membuka pintu perang untuk bangsa Arab itu sendiri. Yang kita lihat bukan lingkup Madinah, tapi yang kita lihat adalah bangsa Arab secara utuh dari berbagai penjuru tempat. Itu yang akan kita urus nantinya. Kepemimpinan itu sudah ada di tempat kami. Sudah dipegang estafetnya oleh bangsa kami, yaitu Quraisy. Hum ausatul Arab nasaban wadaran. Bangsa Quraisy adalah bangsa Arab yang paling terpandang nasab dan tempatnya. Waqad raditu lakum ahad hadain rajulain. Dan saya memilih untuk kalian antara dua orang yang ada di hadapan saya. Fabayyu'ul an ayyuhuma syi'tum. Bayat salah satu dari keduanya yang kalian ridai. Fa akhadha biyadi wa biyadi Abi Ubaidah Amr bin al-Jarrah. Ternyata sahabat Abu Bakar megang tangan saya, yaitu tangannya Umar, dan memegang tangannya sahabat Abu Ubaidah Amr bin al-Jarrah. Ini dua-duanya dari siapa? Dari Muhajirin, dari Quraisy ini, ya. Sahabat Abu Bakar yang kasih mukaddimah, habis itu langsung to the point. Kalian pilih mana? Umar ataukah Abu Ubaidah? Wahuwa jalisun bainana. Sementara Abu Bakar berada di tengah-tengah kami, ya. Umar di kanan, Abu Ubaidah di kiri. Ini ilustrasinya demikian. Abu Bakar di tengah, megang tangan saya, megang tangan Abu Ubaidah. Suruh milih orang Ansor dan orang Muhajirin saat itu. Pilih ayyahuma syi'tum, mana yang kalian suka. Falam akra syai'an mimma qala ghairaha. Dan saya tidak pernah menyangkal ucapan sahabat Abu Bakar kecuali pilihan ini. Kana wallah an uqaddima fatutrab 'unuqi la yuqribuni dhalik ila ismin ahabbu ilayya min an ata'ammar 'ala qaumin fihim Abu Bakr. Demi Allah, seandainya saya dihukum dipenggal kepala saya karena saya melakukan sebuah kesalahan, itu lebih aku sukai daripada saya harus memimpin suatu kaum di antara rakyatnya adalah Abu Bakar. Ini gak pantas, rek. Abu Bakar jadi rakyat, kita jadi pemimpinnya. Mending mati aja sekalian, nahna. Ya, ini sahabat Umar gak cocok dengan sahabat Abu Bakar untuk yang satu ini. Ya, semua yang dibilang Abu Bakar dari sekian banyak peristiwa, sahabat Umar gak pernah, ya, membantah sahabat Abu Bakar. Kalau sudah agak apa namanya debat begitu, Umar dan Abu Bakar, mesti Umar kalah sama Abu Bakar dalam aspek apapun, urusan ketakwaan, kedermawanan, keberanian, semuanya Umar nomor 2, ya. Urusan kebijakan dan lain sebagainya, Umar manut sama sahabat Abu Bakar, tidak pernah bantah kalau ada sahabat Abu Bakar yang ngomong. Bahkan ketika peristiwa Hudaybiyah yang Umar saat itu meletup-letup amarahnya, ditegur sama Abu Bakar langsung, ya, tidak berani, ya sudah manut, ya. Kecuali yang ini, ya. Untuk yang saat ini saya tidak cocok, ini kata sahabat Umar. Kok bisa itu loh? Saya disuruh jadi pemimpin, Abu Bakar jadi rakyatnya. Mending mati aja saya. Qala fa qala qailun minal ansar. Salah satu dari orang Ansar mengatakan, ana juzailuhal muhakkak wa uzaiquhal murajjab minna amir wa minkum amri ya ma'syara Quraisy. Ada satu orang Ansar yang nyeletuk saat itu. Dia mengatakan, ana juzailuhal muhakkak. Saya adalah juzail muhakkak. Juzal itu jazal, pohon. Muhakkak itu yang digaruk. yakni di bangsa Arab dulu itu mereka biasa menyebut sebuah pohon kurma yang biasa dipakai oleh onta yang kena kudis, garuk-garuk kulitnya di pohon itu. Wa idzaqahal murajjab, dan saya adalah Uzaiqul Murajjab. Ya. Sama. Baik. Sama maknanya. Yakni maksudnya adalah saya ini adalah juru bicara orang Ansor, dan saya termasuk tokoh orang Ansor, dan saya orang yang didengar ucapannya oleh orang Ansor. Kemudian dia mengatakan, minna amir wa minkum amir. Dari kami ada pemimpin, kalian juga punya pemimpin, wahai bangsa Quraisy. Ya ini apa? Gak setuju ya dengan bahasa yang halus. Qala fakathura al-lagat wa rata'atil aswat hatta khashinal ikhtilaf. Ribut saat itu. Ya, terjadi kegaduhan, terjadi cekcok, sampai kami khawatir terjadi perang saat itu. Ini betul-betul kacau saat itu. Sahabat Abu Bakar ya, pelan-pelan ngasih tahu, kemudian suruh milih mana yang kalian suka, Umar atau Abu Ubaidah. Salah satu dari mereka tidak terima. Oh, tidak bisa. Minna amir, waminkum amir. Kami bisa nunjuk pemimpin sama seperti kalian menunjuk pemimpin. Tidak bisa seperti itu. Langsung lagat. Ya, ini ribut. Terus gerembang semuanya. Sahabat Umar, daripada apa namanya keributan semakin jauh, fakultu, maka saya mengatakan, obsed yadak ya Abu Bakrin. Mana tanganmu, wahai Abu Bakar? Fabasatoha, dibentangkan tangannya, fabayatuh. Kemudian saya pun membayat sahabat Abu Bakar. Thumma bayahul muhajirun, thumma bayahul ansar. Kemudian semuanya membayat Abu Bakar. Muhajirin dan ansar langsung membayat beliau. Wa nazawna ala Sa'ad ibn Ubadah, dan kami mengabaikan Sa'ad bin Ubadah. Mereka langsung manut. Sudah sangat jelas ya ikhwah, ya toh. Ketika yang dijadikan opsi Umar dan Abu Ubaidah ribut. Sahalala. Ribut, ada yang enggak terima ila akhirih. Ketika sahabat Abu Bakar yang ditunjuk, semuanya manut. Menunjukkan apa? Ma'ruf sudah. Cuma enggak mungkin sahabat Abu Bakar mengatakan tunjuk saya jadi pemimpin kalian, itu enggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Paham ya? Jadi sahabat Abu Bakar ingin menyampaikan kepada mereka dengan cara yang lebih halus. Ya. Sahabat Umar, sahabat Abu Ubaidah, di mata mereka mungkin mereka menganggap sama seperti mereka. Jadi mereka agak kurang terima ketika keduanya dijadikan sebagai opsi. Sampai mereka mengatakan, minna amir wa minkum amir. Ya, kalau Umar dan Abu Ubaidah, ya kami juga punya orang-orang setara dengan beliau berdua. Ya gak bisa semacam itu. Akhirnya terjadi keributan. Nah, Umar faham langsung ini pemimpinnya saja yang kita pegang. Mana tanganmu, Abu Bakar? Pegang tangannya, bayatuk ala khilafah ba'da Nabi SAW. Kamu tak bayat jadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Langsung semuanya sekut. Semuanya langsung terdiam dan langsung membayat beliau. Karena memang sudah disepakati. Semuanya tidak ada yang meragukan sosok sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sa'ad bin Ubadah yang tadinya dijadikan kandidat untuk memimpin dari bangsa Ansor diabaikan, ditinggalkan. Faqala qa'ilun minhum qataltum Sa'ad bin Ubadah. Salah satu dari mereka mengatakan, kalian sudah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Yakni kalian mengabaikan beliau, membunuh karakternya. Qala qultu qatallah Sa'ad bin Ubadah. Umar marah dia, langsung ngomong, semoga Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah. Yakni ini bukan ucapan yang diinginkan doa sesungguhnya ya ikhwah. Yakni ini ucapan tujuannya untuk ya semacam kayak hardikan lah ya, menghardik. Mereka sudah musyawarah nunjuk Sa'ad bin Ubadah dijadikan kandidat untuk memimpin mereka ya. Tapi ternyata hasil akhir sahabat Abu Bakar yang menjadi khalifah sepeninggal Rasul, ada sebagian kecil yang mereka menyayangkan. Ini Sa'ad bin Ubadah kok enggak apa namanya enggak digubris, juga diajak ngomong, juga enggak di ibaratnya enggak diikutkan pada majelis ini, kenapa ya? Seakan-akan beliau dibunuh ramai-ramai ya. Sahabat Umar mengatakan, qatallah Sa'ad bin Ubadah. Ya semoga Allah yang membunuh beliau. Yakni apa? Ya wis, bin mana? Bin mana? Ya apa? Masuk kalian mau menyamakan Sa'ad bin Ubadah dengan Abu Bakar? Tidak mungkin ya. Dan lo ngapain juga tiba-tiba kalian memilih beliau sebagai kandidat kalian? Tuh, enggak mungkin juga. Kalian mengatakan kami kayak jalan sendiri, buktinya kalian juga jalan sendiri. Nah, yang penting adalah kita harus bersatu dan membaiat sahabat Abu Bakar. Baik, jadi seperti itu kronologi ditunjuknya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sudah banyak qarinah yang ditunjukkan oleh Rasul sebelum beliau meninggal, dan itu dipahami oleh para sahabat. Makanya ketika Umar membaiat Abu Bakar, mereka enggak ada yang menolak, ya. Cuma yang tadi ketika menyampaikan ini Sa'ad bin Ubadah bagaimana, bukan kemudian untuk menyanggah ini aja yang dijadikan pemimpin Anda, tapi ini gimana nasibnya, sudah kita jadikan kandidat, ya. Sahabat Umar, ya wis ben wae, ya. Ya gimana juga, gimana lagi, kalian juga menunjuk beliau enggak pakai konfirmasi musyawarah bersama kok, ya. Sini aja sudah sahabat Abu Bakar. Apalagi detik-detik terakhir Rasul meninggal, Rasul menunjuk sahabat Abu Bakar menjadi apa? Menjadi imam. Bahkan sebagian istri beliau kurang setuju dengan permintaan Rasul, ya, nyuruh yang lain aja yang jadi imam. Tetap Rasul minta Abu Bakar yang imami, Abu Bakar yang imami. Itu sudah isyarat yang sangat kuat. Semasa Rasul masih hidup, gak ada yang kemudian menjadi imam menggantikan Rasul. Hanya sahabat Abu Bakar, di detik-detik terakhir Rasul meninggal, beliau yang menggantikan posisi menjadi imam. Sudah sangat wadih. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan yang lain, Rasul sampai mengatakan, ya, untuk menutup semua pintu yang mengarah ke Masjid Nabawi, kecuali pintunya sahabat Abu Bakar. Itu sudah isyarat yang sangat kuat. Adapun setelah itu, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau yang tadi Ansar dan Muhajirin membaiat sahabat Abu Bakar, setelah itu semua bangsa Arab membaiat sahabat Abu Bakar. Apakah sebab ayat rajam itu dihapus dan di surat apakah dulunya ayat tersebut? Kalau sebab dihapusnya imtihanan lil ummah, untuk menguji umat apakah mereka mau menjalankan kewajiban yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk mukhalafatul yahud, untuk menyelisihi tindakan orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau menjalankan rajam dalam keadaan ayat rajam ada dalam Taurat. Adapun di surat manakah ayat rajam, wallahu a'lam. Apakah di akhir semester ini akan dilanjutkan lomba khutbah bahasa Arab atau bagaimana? Lupa bosnya. Saya pernah bilang mau ditaruh di akhir semester, ya kan? Saya pernah menyampaikan seperti itu. Nanti lombanya kita akhirkan pas di akhir semester aja, ya kan? Iya toh. Allah, apa nih kelali ya tu? Boh ya kan? Wallahu alam. Lihat nanti. Cocok juga itu kayak jadi acara penutupan. Finalnya tinggal berapa orang sih? 4 ya. 2 kelompok ya. Tamam. Kita lihat nanti. Karena butuh untuk nyusun agenda. Karena agenda rapotan itu sudah tersusun, sudah dibahas kemarin. Dan saya sama sekali terlupakan untuk yang satu itu. Alhamdulillah. Ma'udzurah. samihun. Itu satu-satunya lomba yang gantung. Semuanya sudah selesai, kita yang belum ya. Finalnya belum ada ya. Sama. Saya ada ide. Cocok ya. Lihat nanti. Nanti tak paskan momen yang pas nanti. Insya Allah. Tayyib, dimohon kepada segenap santri agar tetap di tempat karena ada kumpul. Ada yang mau disampaikan. Ya. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.